Basuhlah air matamu, janganlah engkau bersedih. Relakanlah kepergianku untuk meraih mimpi. Relakanlah kepergianku untuk meraih. Baik untukku, agar terang jalanku ini dan lekas kembali, agar terang jalanku ini dan lekas kembali. Untukku agar terang jalan.